Bismillah, bagaimana Ustadz apabila kita usaha di bidang konstruksi atau produksi yang notabene selalu dengan sistem termin kontrak, contoh meminta DP 50% di depan karena untuk modal awal produksi, lalu setelah pekerjaan mencapai 50% ada termin kedua 25% dan seterusnya sampai selesai pekerjaan. Iya, ini nanti akan kita bahas insya Allah dalam kita mengenal jenis-jenis transaksi. Ada transaksi langsung uang dengan barang ada, yaitu transaksi cash gitu ya. Kemudian kita akan mengerti juga nanti ada transaksi hutang, barang ada, uang belum ada, contohnya kredit, ini juga boleh. Kemudian yang ketiga ada transaksi salam atau salaf. Uangnya ada, kemudian barangnya belum ada. Itu pun ada rinciannya nanti. Kemudian yang keempat, tiga ini semuanya boleh. Yang keempat adalah barang tidak ada dan uang tidak ada. Nah, dalam transaksi yang keempat ini adalah haram, yang dikenal dengan transaksi qaliq bil qaliq. Tapi dikecualikan dengan istilah akad istitsna. Kalau yang dipesani adalah apa? Produsen. Jadi ini tidak berlaku kalau penjual adalah seorang produsen. Contohnya apa? Kita beli nasi goreng. Ini sebenarnya adalah transaksi qaliq bil qaliq. Uang belum kita serahkan, barang juga belum ada. Karena nasi gorengnya belum dibuat. Tukang nasi goreng baru membuat, setelah selesai baru kita bayar. Padahal tadi sudah bilang apa? Pak, beli nasi gorengnya 3, pedes 2, nggak pedes 1, kan begitu. Maka sebenarnya akadnya sudah terjadi. Ini yang disebut dengan akad istitsna. Kapan dibolehkan kalau transaksi itu dengan produsen langsung? Maka kalau Anda adalah seorang produsen, maka tidak masalah menggunakan transaksi seperti ini. Wallahu a'lam.